Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kita kembali kepada pelajaran Al-Aqidatul Wasithiyah karya Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala, yang merupakan kitab akidah ammah, membahas permasalahan-permasalahan akidah secara menyeluruh dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Kita sampai pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ar-ridha. Demikian pula akan dilanjutkan dengan sifat al-ghadab, sifat as-sukh, al-asaf, al-intiqam, dan al-qurh. Demikian pula al-maqt. Ini termasuk beberapa sifat ini termasuk sifat-sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Yakni sifat-sifat yang berkaitan dengan masya'ah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak, maka Allah lakukan. Ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Namun di pertemuan sebelumnya, telah kita ulas sekilas tentang asal-muasal pemikiran Jahmiyah yang digagas oleh Jam bin Safwan. Prinsip yang digagas oleh Jam bin Safwan ini kemudian secara umum diterima oleh kelompok-kelompok yang lain yang datang berikutnya, dari Mu'tazilah, Al-Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Jam bin Safwan pada mulanya ingin menetapkan dan meyakinkan sekelompok orang yang tidak meyakini keberadaan pencipta. Kelompok tersebut berasal dari golongan As-Sumaniyah. Berasal dari golongan Sumaniyah yang kafir. Di antara pemikiran mereka adalah Aqidatut Tanasukhiyah, keyakinan bahwa makhluk-makhluk ini, ruh-ruh mereka mutanasukhah, ya, yakni semacam reinkarnasi. Ketika mati akan hidup kembali dalam wujud yang lain, kemudian mati lagi dan hidup lagi dengan wujud yang lain, demikian seterusnya. Dari semenjak dahulu kala tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Oleh karena itulah mereka meyakini bahwa alam ini, makhluk-makhluk ini qadimah, tidak memiliki permulaan serta tidak membutuhkan pencipta. Oleh karena itu Jam bin Safwan ingin meyakinkan mereka bahwa pencipta itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berhubung tentunya mereka tidak menerima ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil, tidak pula menerima hadis-hadis Nabi SAW sebagai dalil, maka Jam bin Safwan berusaha memikirkan sebuah dalil akli, argumentasi yang bersifat logika, untuk meyakinkan mereka. Namun dalil akli yang terfikir olehnya adalah dalil akli yang justru membuat dia tersesat dan semakin sesat hingga terjatuh di dalam kekufuran na'udzubillah. Dalil akli tersebut adalah bahwa tidak ada satu satu pun benda di alam ini kecuali pasti memiliki i'rad. I'rad yang dia maukan adalah hal-hal yang tidak mungkin berdiri sendiri, pasti membutuhkan tempat. Seperti warna. Tidak mungkin kita melihat sebuah warna berdiri sendiri tanpa ada yang bersifat dengan warna tersebut. Demikian pula suhu panas atau dingin, tidak mungkin berdiri sendiri kita melihat ada suhu panas atau dingin, kecuali ada pada benda tertentu. Demikian pula panjang, pendek, tinggi, rendah, tidak mungkin sifat tinggi berdiri sendiri tanpa ada benda yang disifati dengan tinggi. Inilah yang diamalkan dengan i'rad. Semua hal yang tidak mungkin berdiri sendiri dan pasti membutuhkan tempat. Nah, tidak ada satupun benda di alam ini kecuali memiliki i'rad. Ya. Dan benda-benda tersebut berhubung memiliki i'rad, maka benda-benda tersebut semuanya membutuhkan kepada selainnya. Semuanya membutuhkan kepada selainnya, yaitu membutuhkan i'rad. Setiap benda pasti membutuhkan i'rad. Membutuhkan adanya i'rad seperti warna, tinggi, pendek, suhu panas atau dingin, al-harakah atau as-sukun, bergerak atau diam. Ketika benda-benda tersebut semuanya di dalam keberlangsungan hidupnya membutuhkan kepada selainnya, maka demikian pula di dalam keberwujudannya terwujud, ya, menjadi ada, keberadaannya pasti ada yang menciptakan. Benda-benda tersebut membutuhkan kepada selainnya di dalam keberlangsungannya, keberlangsungan hidupnya. Di dalam keberlangsungan hidupnya saja membutuhkan kepada selainnya, maka demikian pula di dalam keberadaannya, dari tiada menjadi ada pasti membutuhkan selainnya. Sekali lagi, ketika keberlangsungan hidupnya membutuhkan kepada selainnya, yaitu kepada i'rad tadi, maka itu bukti bahwa di dalam keberadaannya pun menjadi ada setelah sebelumnya tiada, tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, ini juga pasti membutuhkan kepada selainnya. Siapa itu selainnya yang menjadikan semua benda-benda ini ada setelah sebelumnya tidak ada? Jawabannya adalah Sang Pencipta. Ini adalah dalil akli yang disampaikan oleh Jam bin Sofan kepada beberapa orang dari golongan As-Sumaniyah, yang dia istilahkan dengan hulul, dalil hulul al-i'rad. Bertempatnya i'rad pada sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah jisim. Menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah jisim serta membutuhkan kepada selainnya. Membutuhkan kepada selainnya di dalam keberlangsungan hidupnya menunjukkan dia juga membutuhkan kepada selainnya di dalam keterwujudannya, dari tidak ada menjadi ada. Siapa selainnya yang menjadikan dia ada setelah sebelumnya tidak ada? Jawabannya adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Oleh karena itu, pasti di sana ada Sang Pencipta. Maka beberapa orang dari Sumaniyah ini menerima argumentasi Jam bin Sofwan. Namun, mereka melanjutkan dengan bertanya, Siflana Rabbak, Siflana Rabbana, Al-Khaliq. Ya, gambarkanlah kepada kami, ya, tentang Rabb kami, Rabb kita, pencipta kita. Pencipta kita itu bagaimana, atau sifat-sifatnya bagaimana? Tentu seseorang yang baru mengenal selainnya, ya, dia ingin mengenal lebih jauh. Di dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Beberapa kelompok dari Sumaniyah yang menerima hujjah Jam bin Safwan, mereka ingin mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Terangkanlah kepada kami tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Jam bin Safwan melihat, mencermati ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat-ayat tersebut membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan sifat-sifat itulah kita mengenal sesuatu. Kita mengenal sesuatu dengan sifat-sifatnya. Demikian pula kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Oleh karena itulah pembahasan tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang sangat penting. Itu akan menjadi dasar iman dia kepada Allah, bahkan akan mempengaruhi iman dia kepada rukun-rukun iman yang lain, sebab rukun yang menjadi dasar untuk rukun-rukun yang lain adalah al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Jam bin Safwan melihat bahwa jika dia menetapkan sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjebak dengan dalil aqlinya sendiri. Sebab dia mengatakan tidak ada satupun yang membutuhkan i'rab kecuali sesuatu tersebut membutuhkan kepada selainnya. Dengan kata lain, tidak ada satupun yang memiliki sifat kecuali dia membutuhkan sifat-sifat itu. Maka bagaimana mungkin kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensinya adalah Allah membutuhkan kepada selainnya. Kalau Allah membutuhkan kepada selainnya di dalam keberlangsungannya, berarti Allah ada yang menciptakan dan seterusnya. Akhirnya dia terjebak dengan dalil aqlinya sendiri. Ya, dengan dalil aqlinya sendiri. Yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan akal logika yang sehat. Nah, oleh karena itulah Jam bin Safwan demi mempertahankan keabsahan argumennya, dalil aqlinya di hadapan Sumaniyah di dalam membuktikan eksistensi sang pencipta, maka dia lebih memilih untuk menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan menganggap bahwa sifat-sifat yang tersebut di dalam Al-Qur'an sebenarnya itu bukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, melainkan sesuatu yang Allah ciptakan yang terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara, yukallim, memiliki sifat kalam. Seperti firman Allah taala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa. Menurut Jam bin Safwan, yang dimaksud dengan kalam di sini adalah Allah menciptakan kalam di dalam sesuatu, kemudian kalam tersebut didengar oleh Musa alaihissalam. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam di sebuah pohon. Lalu Musa mendengar kalam tersebut, ya, yang ada pada pohon itu. Sehingga itu bukanlah kalamullah, melainkan itu ciptaan Allah. Sehingga Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak memiliki sifat-sifat. Inilah keyakinan Jam bin Safwan demi mempertahankan argumennya, demi memperjuangkan perdebatannya dengan Sumaniyah. Dia rela untuk mengorbankan keyakinannya terhadap Al-Quran. Dia salah artikan, ya, dia lancangi ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas menyebutkan tentang firman Allah atau afwan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan kepada kita, ya, suatu hal yang lain, yaitu bahayanya perdebatan. Ketika kita berdebat, ya, maka harus sangat berhati-hati, ya, harus memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya al-jidal billati hiya ahsan, jidal dengan cara yang terbaik. Sebab jika tidak, maka itu akan membuat niat kita berubah, bukan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk izharul haq, menampakkan al-haq, namun tujuannya hanya untuk membela diri sendiri, menjaga kehormatan diri sendiri, sebab telah menyatakan suatu argumen di dalam debat tersebut. Oleh karena itulah Jam bin Safwan menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, kecuali satu sifat saja yang tidak mungkin secara logika Allah tidak memilikinya, tidak memiliki sifat tersebut. Satu sifat itu adalah sifat wujud. Wujud, yakni eksis, ada. Berarti hanya satu sifat ini, yaitu bahwa Allah sang Khaliq itu ada. Hanya satu sifat ini. Sifat ada. Wujud. Sebab tidak mungkin sang Khaliq, ya, menciptakan kecuali pasti ada sang Khaliq. Nah. Kemudian dalil akli Jam bin Safwan ini dibenarkan oleh kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah membenarkan bahwa tidak mungkin kita membuktikan eksistensi sang pencipta, keberadaan sang pencipta, kecuali dengan dalil akli yang telah disebutkan oleh Jahmiyah, oleh Jam bin Safwan. Sehingga mereka, Mu'tazilah pun, menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan, ya, hululul i'rab yastalzim al-jismiyah. Wal jism yahtaj ila ghairih. Ya, karena keberadaan atau bertempatnya a'rab pada sesuatu berarti menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah jisim. Dan jisim itu membutuhkan kepada selainnya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki a'rab, yakni tidak memiliki sifat. Sebab jika Allah memiliki sifat atau a'rab, berarti Allah membutuhkan selainnya. Ya. Sebab itu menjadi dalil kita untuk membuktikan keberadaan sang Khaliq, yaitu bahwa setiap benda di sini memiliki a'rab, berarti benda di sini, setiap benda di sini, di alam ini, membutuhkan kepada selainnya, dan membutuhkan kepada sang pencipta. Berarti kesimpulannya tidak mungkin Allah memiliki i'rab, tidak mungkin Allah memiliki sifat, yang konsekuensinya adalah Allah membutuhkan kepada selainnya. Namun Mu'tazilah mengecualikan tiga sifat. Kecuali tiga sifat, Allah subhanahu wa ta'ala memang memilikinya. Yes. Terkait dengan ketiga sifat itu, bisa kita rujuk lagi, bisa kita pastikan lagi, apa saja ketiga sifat tersebut. Namun, apa alasan Mu'tazilah menetapkan ketiga sifat, padahal menurut mereka dalil akli Jam bin Safwan itu benar, sahih. Tidak mungkin Allah memiliki sifat. Karena memiliki sifat artinya Allah membutuhkan kepada selainnya. Kata mereka, dalil Jahm bin Safwan Jahmiyah itu adalah dalil akli yang sahih, yang benar. Tetapi ketiga sifat ini juga ditunjukkan, dibuktikan oleh akal, oleh akal. Dan akal yang sama-sama benar tidak mungkin saling bertentangan. Dalil aklinya Jahm bin Safwan adalah dalil akli yang sahih. Hanya saja, ya, akal yang sahih menurut mereka juga menunjukkan Allah memiliki ketiga sifat ini. Sehingga berhubung sama-sama dalil akli yang sahih, maka tidak saling bertentangan. Kesimpulannya adalah Allah tidak memiliki sifat, sebagaimana dalil aklinya Jahm bin Safwan, kecuali tiga sifat ini. Sebab akal juga menunjukkannya. Allah atau akal menunjukkan bahwa Allah memiliki ketiga sifat ini. Sama-sama dalil akli, tidak saling bertentangan. Kecuali tiga sifat ini. Kemudian datanglah kelompok Qullabiyah. Mereka juga terbawa oleh dalil akli Jahm bin Safwan. Namun Qullabiyah lebih mendekati Ahlul Hadis. Lebih mendekati Ahlul Hadis, mendekati Salaf. Mereka mengambil jalan pertengahan antara Jahmiyah dengan Ahlul Hadis, namun mereka tetap salah. Namun mereka tetap salah. Namun di dalam dalil aklinya Jahm bin Safwan, Qullabiyah ini juga menerima dan mengatakan sahih, benar. Kita tidak bisa membuktikan secara akal logika, terkhusus kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, tentang keberadaan Sang Pencipta kecuali dengan dalil akli ini. Hanya saja akal yang sehat atau akal logika juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 7 sifat. Sehingga sama-sama dalil akli. Dalil akli Jahm bin Safwan benar. Namun dalil akli kita juga benar menunjukkan bahwa Allah memiliki 7 sifat. Sehingga lebih banyak daripada sifat-sifat yang ditetapkan oleh Mu'tazilah. Daripada sifat-sifat yang ditetapkan oleh Mu'tazilah. Dengan alasan sama-sama dalil akli. Maka tidak saling bertentangan. Allah tidak memiliki sifat kecuali 7 sifat ini. Kelompok Qullabiyah ini diikuti oleh Asy'ariyah. Diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kurang lebih sama keyakinan Qullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun ada perbedaan sedikit terkait dengan jumlah sifat yang ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Nah, kita kembali kepada pembahasan tentang sifat-sifat yang disebutkan di dalam beberapa ayat yang dinukilkan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu sifat ridha, al-ghadab, al-karahiyah, al-maqt, al-asaf, al-bughd. Sifat-sifat ini tergolong sifat-sifat fi'liyah. Sebab berkaitan dengan kehendak Allah, ketika Allah berkehendak Allah melakukannya, dan ketika tidak berkehendak Allah tidak melakukannya. Sifat-sifat ini juga diingkari oleh mereka para Mu'attilah, para pengingkar sifat. Mulai dari Jahmiyah, lalu Mu'tazilah, berikutnya Qullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu apa yang mereka katakan terkait dengan sifat-sifat ini? Seperti yang tadi kita pelajari bahwa Jahm atau Jahmiyah menganggap bahwa sifat-sifat ini sebenarnya bukan sifat-sifat Allah, melainkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Adapun Allah maka tidak memiliki sifat selain sifat wujud. Bagaimana dengan Mu'tazilah? Juga sama. Mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat ini secara hakiki. Allah tidak memiliki sifat ridha yang hakiki. Allah tidak memiliki sifat al-ghadab yang hakiki, as-suhb, al-karahiyah, al-asaf yang hakiki. Lantas bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat semisal ini? Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat-sifat ini terkait dengan ar-ridha, maknanya bukan sifat ridha. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum meridhai, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan thawab, memberikan pahala ganjaran. Makna Allah Subhanahu wa taala meridhai yakni asaba, memberikan thawab, pahala ganjaran. Adapun sifat al-ghadab, wa ghadiballahu alaih, dan Allah ghadab kepadanya, marah kepadanya. Menurut Mu'tazilah, makna ghadiballahu alaih bukan maknanya secara hakiki, ini adalah majaz, ini adalah kiasan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ghadab yang hakiki. Lantas apa maksudnya dan maknanya? Menurut Mu'tazilah, wa ghadiballahu alaihi yakni azzabahum atau intaqama minhum, intaqama minhu. Allah menghukum mereka, mengazab mereka. Ketika disebutkan Allah ghadib, marah, yang dimaksud bukan Allah marah dengan kemarahan yang hakiki, itu hanya kiasan saja menurut Mu'tazilah. Namun maksudnya adalah Allah menghukum mereka, Allah mengazab mereka. Allah menghukumnya, Allah mengazabnya. Demikian pula kurang lebih keyakinan Mu'tazilah terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala al-karahiyah, al-asaf, al-maqt, yakni Allah menghukum, mengazab. Adapun asaf itu sendiri, karahiyah itu sendiri, dan al-maqt itu sendiri, maka Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut secara hakiki, itu hanyalah kiasan majazi. Kemudian bagaimana dengan kelompok yang berikutnya setelah Mu'tazilah, yaitu Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan sifat-sifat ini ya, juga sama, bukan sifat-sifat yang nyata, sifat-sifat yang hakiki. Ini harus ditakwil menurut mereka. Sebab mereka tidak meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali 7 sifat saja atau 8 sifat saja. 7 atau 8 sifat saja. Di antara mereka ada yang meyakini 7 sifat dan yang lain meyakini 8 sifat. Adapun sifat ridha, al-ghadab, as-sukht, al-karahiyah, al-maqt itu tidak termasuk ke-7 atau ke-8 sifat yang mereka tetapkan secara akal. Oleh karena itu menurut mereka ayat-ayat ini perlu ditakwil. Adapun ridha, radhiyallahu anhum, maka menurut mereka maknanya adalah aradallahu thawabahum. Allah berkehendak untuk memberi pahala balasan kepada mereka. Adapun makna ghadib, ghadab, as-sukht, al-karahiyah, al-maqt, Maka mereka katakan ini juga perlu ditakwil, maknanya adalah iradat al-intiqam atau iradatul uqubah, kehendak untuk menghukum. Kehendak Allah berkehendak untuk menghukum. Sehingga makna ghadib bukan marah, melainkan kehendak untuk menghukum. Kenapa mereka tafsirkan dengan kehendak iradah? Sebab iradah termasuk ketujuh atau kedelapan sifat yang mereka tetapkan secara logika menurut mereka. Oleh karena itulah mereka mentakwilnya dengan iradah. Mentakwil sifat-sifat ini dengan iradah. Dan ini merupakan kekeliruan, kesalahan. Sebab ridha maknanya berbeda dengan iradah. Al-ghadab maknanya berbeda dengan iradah. Memang al-intiqam menghukum atau kehendak untuk menghukum itu bisa menjadi konsekuensi atau buah atau efek dari ghadabullah, dari kemarahan Allah. Ketika Allah marah, maka bisa menjadi konsekuensinya adalah apa? Kehendak untuk menghukum atau Allah menghukum. Nah, itu asar, efek, konsekuensi, akibat. Tapi itu bukanlah ghadab. Kehendak untuk menghukum bisa menjadi asar, bisa menjadi akibat ketika Allah subhanahu wa ta'ala ghadab, marah. Namun itu berbeda dengan ghadab. Sehingga tidak boleh menafsirkannya, menafsirkan ghadab, menafsirkan sifat-sifat ini dengan akibatnya. Akibat berbeda dengan sebab. Akibat berbeda dengan sebab. Ghadib, ghadab, al-maqt, al-karahiyah berbeda dengan iradatul intiqam. Ar-ridha bukan iradat as-sawab. Walaupun iradatul sawab, kehendak untuk memberi pahala, itu bisa menjadi konsekuensi, akibat, efek ketika Allah subhanahu wa ta'ala meridhai seseorang. Tetapi ridha Allah kepada seseorang maknanya bukan kehendak untuk memberinya pahala. Itu hanyalah konsekuensi, efek, akibat. Oleh karena itu mereka terjatuh di dalam kesalahan, sebab para sahabat tidak menafsirkan demikian sebagaimana yang mereka lakukan. Apalagi yang dilakukan oleh Mu'tazilah, apalagi yang dilakukan oleh Jahmiyah, buktikan bahwa para sahabat sesuai dengan keyakinan mereka tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam ayat-ayat semacam ini. Maka tidak ada, tidak dinukilkan dari para sahabat nukilan yang mendukung keyakinan para mu'atilah ini, para pengingkar sifat ini. Kemudian di ayat yang pertama, yaitu sifat ar-ridha, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepadanya. Surat Al-Ma'idah ayat 119. Disebutkan di sini sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dan para sahabat meyakini bahwa ridha itu sifatun haqiqiyah lillahi ta'ala, taliqu bijalalih, adalah sifat yang hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ditahrif, tidak boleh dita'til, sebagaimana tidak mungkin, tidak boleh bagi kita untuk mentakif membagaimanakan sifat ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mentamtsil, menyamakannya dengan ridha makhluk. Kita memahami makna ridha, maka kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ridha. Namun kita meyakini bahwa ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan ridha makhluk. Sebab makhluk sifat-sifatnya sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk itu sendiri. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan bijalalihi wa 'azamatihi, dengan kemuliaan dan keagungan Allah taala. Namun kita memahami ridha maknanya apa? Kemudian perlu kita ketahui bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dua macam hal. Yang pertama adalah ridha Allah anil amal. Ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Allah Subhanahu wa taala meridhai perbuatan-perbuatan tertentu. Kemudian macam yang kedua, hal yang kedua adalah ridha Allah 'anil ashkhas. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku amalan-amalan tersebut. Manusia, entah itu dari kalangan orang-orang saleh biasa atau dari kalangan para nabi, para rasul, maka ridha Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dua hal ini. Ridha 'anil amal dan ridha 'anil amil. Allah Subhanahu wa taala meridhai perbuatan, perbuatan tertentu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala meridhai para pelakunya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Maka ini contoh ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelakunya. Adapun ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap amal, maka di antara contohnya adalah firman Allah taala, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan Allah meridhai untuk kalian Islam sebagai agama. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا, dan Allah, aku yani Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Demikian pula sebagaimana di dalam hadis yang sahih, إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَقْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga hal dan membenci bagi kalian tiga hal. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW masing-masing dari ketiga hal tersebut, apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ridha al-muta'alliq bil amal, ridha yang berkaitan dengan amalan. Maka ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang hakiki. Sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat atau bukan sesuatu yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diyakini oleh Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah, seperti yang kita pelajari tadi, meyakini bahwa ridha yang disebutkan bagi Allah Ta'ala adalah makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan, terpisah dari zat Allah. Adapun Qullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah meyakini bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah iradat al-in'am atau iradatus thawab, kehendak untuk memberi nikmat atau memberi pahala. Maka ini merupakan tahrif yang menyalahi zahir ayat. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. An-Nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, dan barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, maka balasannya adalah jahannam, خَالِدًا فِيهَا, dia kekal di dalamnya, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, dan Allah marah kepadanya, murka kepadanya, wala'anahu serta melaknatnya. Di dalam ayat ini disebutkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yang dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum meyakini bahwa Allah memiliki sifat ghadab yang hakiki. Sifat ghadab yang hakiki, bukan kiasan. Dan tidak perlu, bahkan tidak boleh ditahrif dengan makna yang lain. Sebab itu menyalahi zahir ayat. Yang disebutkan di dalam ayat adalah ghadiballahu alaih. Maka kita yakini Allah memiliki sifat ghadab yang hakiki. Seandainya yang dimaukan dengan ghadab di sini bukan maknanya yang sebenarnya, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan lafaz yang lebih mudah kita fahami. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan lafaz yang kita tidak akan berselisih di dalam menafsirkannya. Sebab kenyataannya para ahlul bid'ah seringkali berselisih di dalam menafsirkan makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya ini, maknanya itu. Maknanya ini, maknanya itu. Mereka berbeda-beda di dalam menafsirkan. Padahal ini merupakan bagian dari ilmu yang paling penting, paling agung, paling mulia, yaitu ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tidak memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya? Padahal ini merupakan ilmu yang paling penting, paling mulia, lebih penting daripada ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum salat, tentang hukum-hukum zakat, hukum-hukum siam Ramadan, hukum-hukum tentang berhaji, dan lain sebagainya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan dengan jelas-jelasnya hukum-hukum tentang ibadah-ibadah tersebut, namun terkait dengan ilmu pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menggunakan lafaz-lafaz yang membingungkan bagi kita, tidak sesuai dengan lafaz dalil, lafaz ayat dan hadis. Maka ketika Allah menyebutkan sebuah lafaz, suatu lafaz tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti itulah yang dimaukan. Makna sebenarnya, makna yang hakiki, itulah yang dimaukan. Sebab kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan jelas-jelasnya, terkhusus, terlebih ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Seandainya yang dimaukan bukan makna yang sesuai dengan lafaz tersebut, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih lafaz yang lebih jelas bagi kita, tidak membingungkan kita, dan tidak membuat kita berselisih di dalam menafsirkannya. Sebagian dari kita menafsirkan begini, dan yang lain menafsirkan begitu, akhirnya berselisih. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mendengarkan ayat semisal ini, وَغَضِبَ عَلَيْهِ, meyakini bahwa yang dimaksud dengan ghadiba adalah ghadab yang hakiki. Namun, ingat, di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah menjauhi empat hal, yaitu menjauhi tahrif. Tidak mentahrifnya dengan makna yang lain. Tidak mentahrif lafaz sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat dengan makna yang lain, yang jauh, yang berbeda dengan makna zahirnya. Demikian pula yang kedua adalah menjauhi ta'til, tidak mengingkari sifat tersebut. Seperti dengan mengatakan Allah tidak memiliki sifat ghadab, padahal Allah telah mengatakan wa ghadiballahu alaihi. Pula hal yang ketiga adalah menjauhi takyif. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghadab yang hakiki, namun Ahlussunnah wal Jamaah tidak membayangkan bagaimana marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang keempat adalah menjauhi tamthil, yaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum, meyakini bahwa Allah memiliki sifat ghadab yang hakiki, namun tidak sama dengan ghadab, tidak sama dengan kemarahan yang ada pada makhluk. Sebab seringkali makhluk marah, namun kemarahannya membawanya, menyebabkannya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Namun itulah kemarahan makhluk. Adapun ghadabullah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kemarahan yaliqu bijalali wa 'azamati wa hamdi, yang sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala adalah kemarahan yang terpuji. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kemarahan yang ada pada makhluk. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab, walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.